ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan akhi bab al-wudu marratain marratain. Bab berwudu itu dua kali, artinya boleh dua kali, boleh tiga kali, dan itu yang paling utama. Dan boleh sekali sekali. An Abdullah ibn Zaidin radhiyallahu anhu annahu su'ila kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddo pada abi taurin min ma'in fakaffa 'ala yadayhi faghassalahuma thalatha mirar thumma adkhala yadahu fi at-taur famadmada wastanthara thalatha marrat min ghurfatin wahidatin ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وفي حديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. Dari Abdullah bin Zaid bahwa ia ditanya, bagaimana engkau melihat Nabi SAW berwudu? Maka beliau meminta bejana yang berisi air. Lalu beliau pun menuangkan air tersebut ke tangannya di luar bejana. Lalu beliau mencuci tangannya tiga kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Lalu beliau berkumur-kumur dan istinsar. Itu mengeluarkan air dari hidung. Dan tidak mungkin istinsar kecuali setelah istinsyak, ya. Istinsyak dulu baru kemudian apa? Istinsar. Itu dari satu telapak tangan. Artinya berkumur-kumur, istinsak dan istinsar itu dari satu telapak tangan. Sebagaimana sudah kita pernah sampaikan kemarin. Kemudian beliau memasukkan tangannya, lalu beliau mengambil air dengannya. Maka beliau pun mencuci wajahnya tiga kali. Kemudian beliau mencuci dua tangannya sampai siku-siku dua kali, dua kali. Kemudian beliau mengambil dengan airnya, dengan tangannya air. Maka beliau mengusap kepalanya, fa'ad barabihi wa akbal, ya, pergi dan datang. Dan dalam riwayat yang lain, ya, fuma adkhala usbu'ahu. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan apa namanya telunjuknya ke telinganya. Kemudian beliau mengusap telinganya dengan apa? Biibhamaihi, jempolnya. Fuma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau mencuci dua kakinya. Lalu beliau bersabda, hakada, demikian. Ra'aitu Nabi SAW yatawadda. Aku melihat Nabi SAW berwudu. Dan dalam hadis Ibnu Abbas, beliau bahwa Nabi SAW berwudu sekali-sekali. Ya. Artinya sekali-sekali boleh dan itu merupakan batasan yang wajib. Lebih dari sekali sunnah. Dua kali. Dan yang paling utama berapa? Tiga kali. Lebih dari tiga kali itu dianggap dosa. Iya. Karena disebutkan dalam satu riwayat, Faman zada ala hadza, siapa yang lebih dari 3 kali, ya faqad asaa wa zalam. Sungguh ia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Ya, berarti tidak boleh lebih dari 3 kali. Hari ini kita ambil faedah akhi, yaitu ta'lim, ya, tata cara ta'lim dengan langsung praktek. Di mana di sini Abdullah bin Zaid mempraktekkan langsung bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa disunnahkan sebelum berwudu untuk mencuci 2 tangan di luar bejana. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Hadis ini juga kita ambil faedah bahwa yang sunnah berkumur-kumur istinsyak dan istintar itu dari 1 telapak tangan. Tidak dipisah. Karena hadis yang menyebutkan tentang bahwa Nabi memisahnya itu dhaif. Iya, yang sahih dari hadis-hadis Nabi bahwa berkumur-kumur, istinsyak dan istintar itu dari 1 telapak tangan sekaligus. Hadis ini juga kita ambil faedah akhi. Istihbab taqdimil yumna 'alal yusra, disunahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dan ini juga sudah pernah kita bahas kemarin. Hadis ini menunjukkan juga akhi bolehnya berbeda dalam jumlah pencucian anggota. Karena disebutkan dalam hadis ini Nabi mencuci wajah 3 kali. Tapi di sini disebutkan beliau mencuci tangannya itu 2 kali. Berkumurnya 2 kali, 3 kali, mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian mencuci apa? Tangannya 2 kali. Kemudian mencuci kakinya, ya. Tidak disebutkan di sini berapa. Tapi boleh. Misal kepalanya, apa namanya, wajahnya dicuci 3 kali, tangannya 2 kali, kakinya cuma sekali, enggak masalah. Iya. Hadis ini menunjukkan juga ya akhal Islam bahwa di antara tata cara mengusap kepala itu bisa dimulai dari belakang. Kalau kemarin kan dari depan, kemudian kemana? Maka boleh enggak dari belakang ke depan? Boleh seperti ini juga. Yang penting semuanya apa? Ya, mengenai. Karena dalam satu riwayat yang lain demikian sebutkan, tapi yang kebanyakan riwayat itu dari depan dulu. Kemudian diseret kemana? Ke belakang. Dan boleh juga cuma dari depan kita seret ke belakang sekali, boleh. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa itu semua ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab al-wudu masih. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengusap telinga setelah mengusap kepala. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengusap telinga itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya, sebagian ulama mengatakan sunnah. Di mana mereka mengatakan bahwa ya, mengusap telinga itu sunnah. Kenapa? Karena banyak riwayat-riwayat dari para sahabat tidak menyebutkan mengusap telinga. Di antaranya hadis Utsman bin Affan yang sudah pernah kita baca kemarin. Dalam hadis Utsman bin Affan tidak disebutkan di situ mengusap apa? Telinga. Demikian pula dalam riwayat Abdullah bin Zaid di sini juga tidak disebutkan. Dalam hadis Ibnu Abbas juga tidak disebutkan. walaupun dalam hadis Abdullah bin Zaid dalam riwayat yang lain disebutkan. Nah, sehingga menjadi permasalahan apakah telinga itu wajib diusap atau tidak. Nah, sebagian mengatakan tidak wajib. Sementara sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Berdasarkan sebuah riwayat, al-udhunani minar ra's. Telinga itu bagian dari apa? Kepala. Karena kata mereka, telinga bagian dari kepala berarti harus diusap sebagaimana apa? Kepala. Nah, cuma masalahnya, hadis ini diperselisihkan apakah ini hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Kebanyakan ulama, banyak ulama menyatakan akan hasannya hadis ini. Maka atas dasar itu, wallahu alam, ya, telinga termasuk wajib untuk diusap. Iya. Bab al-wudu thalasan thalasan. Bab berwudu tiga kali tiga kali. Al-humran annahu ra'a Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fa'afragha ala yadayhi min ina'i. فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى رفعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي رواية لا تغتر وفي رواية فلما توضع عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضع رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى آخرها. Dari Humran, Humran ini maulanya Uthman bin Affan. Bahwasanya ia melihat Uthman bin Affan meminta air wudu. Kemudian beliau menuangkan air tersebut kepada dua tangannya dari bejana tersebut. Lalu beliau mencuci dua tangannya tiga kali. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya di dalam air wudu. Lihat, dimasukkan tangannya ke dalam air wudu. Ya. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Namun tidak dijelaskan di sini seperti yang ada dalam riwayat Abdullah bin Zaid tadi. Kemudian beliau mencuci wajahnya tiga kali dan mencuci dua tangannya sampai siku-siku tiga kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Demikian kebanyakan riwayat Uthman yang menyebutkan mengusap kepala itu tanpa menyebutkan bilangan. Ya. Perhatikan, ketika mencuci tangan disebutkan berapa? Tiga kali. Ketika mencuci wajah berapa? Tiga kali. Ketika mencuci tangan sampai cuci siku? Tiga kali. Kemudian di sini, kemudian beliau mengusap kepalanya dan tidak disebutkan berapa kalinya. Demikian kebanyakan riwayat. Namun ada sebuah riwayat, ya, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa Uthman mengusap kepalanya tiga kali. Mengusap kepalanya apa? Tiga kali. Sehingga menjadi perselisihan para ulama. Apakah riwayat tersebut syadz atau riwayat tersebut bisa diterima? Syekh Albani lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu riwayat yang bisa diterima. Iya. Sehingga atas dasar itu kata beliau bahwa mengusap kepala pun tetap disyariatkan tiga kali. Namun jumhur kebanyakan ulama mayoritas mengatakan bahwa riwayat tersebut syadz. Kenapa? Karena ya, bersendirian padanya seorang perawi. Sementara perawi-perawi yang lain tidak menyebutkan kata tiga kali tersebut. Dan itu yang dirajihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, makanya mereka memasukkan riwayat Utsman itu tanpa penyebutan berapa? Tiga kali. Dan ini yang rajih. Bahwa penyebutan kata tiga kali itu adalah riwayat yang syadz. Ya. Syadz itu apa sih? Syadz itu periwayatan perawi yang menyelisihi perawi lain yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya. Itu syadz namanya. Dan hadis syadz itu dhaif, ya. Kemudian beliau mencuci setiap kakinya tiga kali. Kemudian beliau berkata, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini? Kemudian ia sholat dua rakaat dan ia tidak berbicara pada keduanya ya, tentang dunia. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dan dalam satu riwayat yang lain, la taqtaru, jangan kalian ya tertipu. Ya. Dan dalam riwayat Muslim, man tawaddoa hakadha, siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kana salatu wa mashyuhu ila al-masjid nafilah, dan salat ia bahkan berjalan kaki ia ke masjid itu menjadi sebuah sunnah untuknya. Ya. Fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, falamma tawaddu'a Utsman, ketika Utsman telah selesai berwudu, Utsman berkata, maukah aku sampaikan kepada kalian suatu hadis? Kalau bukan karena ada satu ayat, aku tidak akan sampaikan kepada kalian. Ayat yang dimaksud yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Artinya Utsman mengatakan, kalau bukan karena ayat ini, aku enggak mau sampaikan kepada kalian. Tapi masalahnya ini ada ancamannya, bahwa orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat. Maka Utsman berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah ada seseorang pun yang berwudu, lalu ia memperbagus wudunya, lalu ia sholat, kecuali akan diampuni antara ia dan antara sholat berikutnya, sampai ia melakukan sholat. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Selain yang sudah kita sebutkan tadi, hadis ini menunjukkan akan wajibnya berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Karena Utsman mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Sementara wudunya Utsman itu seperti wudunya Rasulullah SAW. Dan ini ya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam tata cara wudu, tata cara salat, tata cara ibadah yang lain wajib mengikuti ya tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita ambil faedah juga, akhi. Disunnahkan setelah wudu untuk salat dua rakaat. Yang disebut dengan salat apa? Wudu. Kalau orang Indonesia menyebutnya salat syukur wudu. Ya. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa orang yang sholat wudunya tidak memikirkan dunia sama sekali. Ya, siapa yang saat sholat dua rakaat itu dia benar-benar tidak memikirkan dunia, dia benar-benar khusyuk dalam sholatnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat dua rakaat dan ia tidak berbicara tentang dunia pada dirinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini menunjukkan akan anjuran khusyuk di dalam sholat. Maka hendaknya kita berusaha ya di dalam sholat tidak memikirkan tentang masalah dunia. Hari ini akhi kita ambil faedah selanjutnya, yaitu jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amal. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, dan ia tidak berbicara pada dirinya tentang dunia, akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Lalu Nabi mengatakan, jangan kamu tertipu. La taktaru, artinya jangan tertipu ya dengan amalan seperti itu. Karena saya kan sudah wudu, saya sudah sholat, berarti dosa-dosa saya sudah diampuni. Berarti nanti kalau saya berbuat dosa gampanglah itu. Akhirnya kita tertipu. Maka jangan sampai kita tertipu ya dengan banyaknya amal. Hari ini kita ambil faedah akhi, haramnya menyembunyikan ilmu. Haramnya menyembunyikan apa? Ilmu. Dan bedakan antara menyembunyikan ilmu dengan menunda penyampaian ilmu, beda. Kalau menunda penyampaian ilmu itu boleh kalau memang dikhawatirkan ketika kita menyampaikan ilmu menimbulkan mudarat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Nabi SAW pernah dibonceng oleh Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Mu'ad, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Mu'ad mengatakan, Rasul mengatakan, hak Allah atas hamba, hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi apa? Kesyirikan. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab mereka yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Mu'ad bertanya, awa afala ubashiruhum, boleh enggak ayah Rasulullah aku berikan kabar gembira manusia dengan hadis ini? Apa kata Rasulullah? La, jangan. Fayattakilu, khawatir mereka tidak mau beramal. Lihat Nabi SAW melarang Mu'ad untuk menyampaikan hadis ini. Padahal menyampaikan ilmu harus tidak? Harus. Kenapa Nabi SAW melarang? Karena Nabi khawatir ini disalahpahami orang. Karena disebutkan dalam hadis tersebut, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Nah, kalimat ini takut dipahami salah oleh orang yang suka berbuat maksiat. Oh, yang penting saya tidak berbuat syirik, selesai. Nanti juga Allah ampuni dosa-dosa saya. Akhirnya dia malah bukannya taubat, tapi malah apa? Terus berbuat maksiat dan tidak beramal, hanya mengandalkan apa? Tauhid saja. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tapi kok sampai hadis itu ke kita? Padahal Nabi melarang. Dalam satu ayat disebutkan, maka Mu'ad pun menyampaikan hadis ini ketika hendak meninggal dunia. Ta'atsuman, karena takut termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Ya. Tapi disampaikan oleh Mu'ad kepada orang-orang yang tidak akan tertipu, yang akan paham terhadap hadis tersebut. Ya. Kita lanjutkan bab al-istinthar salasan inda al-yaqdah minan naum. Bab istinthar 3 kali saat bangun tidur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawaddha wasfal yastanthir salasan fa inna asyaitana yabitu ala khayshumihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, hendaklah ia berwudu dan hendaklah istinthar 3 kali. Istinthar yaitu mengeluarkan air dari hidung. Ya. Kenapa? Kata Nabi, karena setan itu menginap di lubang hidungnya. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah, akhi. Anjuran dari Nabi SAW untuk berwudu dan istinsar setelah tidur, setelah bangun tidur. Apakah ini khusus di malam hari ataukah di siang hari juga? Ya. Yang zahir, yang rajih mencakup kedua-duanya, di malam hari maupun di siang hari. Ya. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam bahwa apabila kita tidur, maka setan akan menginap di lubang hidung kita. Ya. Karena setan itu menginap di lubang hidung kita, maka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita istintar, yaitu menghirup air ke mana? Ke hidung, kemudian mengeluarkannya 3 kali. Ya. Apa yang dimaksud setan di sini? Apakah yang dimaksud dengan setan di sini korong? Enggak. Yang dimaksud di sini ya setan. Ya. Dan setan itu memang mampu dia untuk menginap di lubang-lubang yang kecil, bisa, Pak. Saya dulu waktu masih kuliah, saya mendengar pembicaraan orang di lubang listrik nyolok. Saya dengerin aja. Kok ada suara orang ngobrol? Pakai bahasa Arab. Aneh ketok-ketok, tok-tok-tok. Balas dari sana kentok juga, tok-tok-tok. Anda coba ke kamar sebelah, gak ada apa-apa. Anda balik lagi, gak dengerin lagi. Ada orang ngobrol di dalam tuh, ada ngobrol. Diketok-ketok, ngetok-ketok lagi. Ya. Itu artinya setan mampu gitu loh. Di lubang listrik aja bisa masuk, apalagi lubang hidung antum yang lebih gede. Ya. Ya. Bab fadl wudu. Bab keutamaan wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ubun-ubunnya, kaki dan tangannya itu bercahaya karena bekas air wudu. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan ya, cahaya di ubun-ubunnya, silakan ia lakukan. Ya. Dan dalam riwayat Muslim, wa tahjilahu, demikian pula tahjilnya. Ya, tahjil yaitu cahaya di kaki dan tangan. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan wudu. Apa keutamaan wudu, Pak? Dalam hadis ini, iya, bahwa ubun-ubunnya, kakinya, tangannya akan bercahaya. Nah, dengan itulah Nabi akan mengenali umatnya. Sebagian disebutkan dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah SAW berziarah kubur bersama para sahabat, kemudian Rasulullah mengucapkan doa, assalamualaikum darakawmi mu'minin, setelah selesai Rasulullah bersabda, waditna an qad ra'ayna ikhwanana. Kata Rasulullah, aku ingin sekali bisa melihat teman-teman kita. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwana. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini teman-temanmu, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La antum ashabi. Kalian tuh sahabat-sahabatku. Walakin ikhwanuna, akan tetapi teman-teman kita adalah yang akan datang nanti setelah kita. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal orang-orang yang akan datang setelah kita dari umatmu? Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau engkau memiliki kuda yang berwarna hitam, yang berwarna apa? Yang ubun-ubunnya berwarna putih, di tengah-tengah kuda yang semuanya hitam. Kira-kira kamu mengenali tidak? Oh, jelas kenal, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, demikian pula. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan apa? Ubun-ubunnya cahaya, kaki dan tangannya bercahaya. Ah, dengan itulah Rasulullah SAW akan bisa mengenali umatnya. Makanya orang yang tidak pernah wudu, enggak pernah sholat, enggak dikenali sama Rasulullah. Iya. Kenapa enggak ada bekas wudunya? Bagaimana Rasulullah akan mengenal ya? Iya. Kemudian di sini Nabi mengatakan, siapa yang ingin supaya cahaya di ubun-ubunnya itu diperpanjang, silakan lakukan. Nah, ucapan ini Pak menjadi perselisihan para ulama, apakah ini sabda Nabi atau perkataan Abu Hurairah. Yang rajih ini bukan sabda Nabi. Akan tetapi yang rajih ini adalah perkataan siapa? Abu Hurairah. Ya, sebagaimana sudah pernah kita bahas pada pertemuan dulu itu. Ya. Sehingga atas dasar itu tidak disunnahkan untuk memanjangkan melebihi batasan yang sudah dibataskan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu madhabnya, pemahamannya mengatakan bahwa boleh mencuci tangan sampai ke ketiak. Boleh mencuci kaki sampai ke dengkul. Kenapa? Karena dasarnya ini, siapa yang ingin memanjangkan silakan. Akan tetapi ayat hanya menyebutkan cuma sampai siku-siku dan mata kaki. Hadis Utsman bin Affan tadi hanya menyebutkan sampai siku-siku dan mata kaki. Hadis Abdullah bin Zaid juga hanya menyebutkan siku-siku dan mata kaki. Ya, tidak menyebutkan apa namanya? Ya, lebih dari itu. Makanya pendapat jumhur mengatakan tidak disyariatkan. Dan itu pendapat yang paling kuat, wallahu alam. Iya. Bab al-ghur al-muhajjalun la yudaduna anil haud. Bab al-ghur al-muhajjalun, orang-orang yang gur itu gurrah, ubun-ubun. Bab ubun-ubun yang bercahaya, kaki tangan yang bercahaya, tidak akan dihalau dari telaga Rasulullah. Artinya mereka nanti akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la'adudanna rijalan an haudhi kama tudhadul gharibah minal ibil an haud." Maaf Pak, hadis yang hadis yang pertama ini ya. Demi zat yang diriku yang berada di tangannya, benar-benar aku akan menghalau beberapa orang dari telagaku. Sebagaimana unta yang asing dihalau dari telaga. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan dengan panjang sekali, seperti yang saya sebutkan tadi. Ata al-maqbarah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Faqala lahu Nabi bersabda, "Assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun." Wadittu an qad ra'aina ikhwanana. Aku ingin sekali bisa melihat teman-teman kami itu. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Mereka berkata, bukankah kami teman-teman engkau ya Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Berarti penamaan sahabat itu memang penamaan dari Allah dan Rasulnya. Adapun untuk selain sahabat disebut dengan apa? Ikhwan. Ya. Karena Nabi-Nya menyebutnya ikhwan, ikhwanana. Wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'd, teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita itu adalah yang akan datang setelah kita nanti. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? Mereka berkata, bagaimana engkau bisa mengenali orang yang akan datang setelah kita dari umatmu ya Rasulullah? Faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina dhahrai ya khailin ya duhmin buhmin ala ya'rifu khailah. Bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang dari kalian memiliki kuda yang ubun-ubun dan kedua kakinya putih, ya, kudanya hitam, ubun-ubunnya apa, putih, kakinya juga putih, apakah ia akan mengenal di mana ia kuda-kuda tersebut di antara kuda-kuda hitam yang lainnya? Iya. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, benar ya Rasulullah, kami pasti akan mengenalinya. Faqala Rasulullah sabda, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya mereka akan datang dalam keadaan ubun-ubun mereka, kaki dan tangan mereka bercahaya. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku akan mendahului mereka di telaga. Artinya Nabi menunggu mereka. Bayangkan orang-orang yang sholat nanti itu Pak ditunggu sama Nabi di sana. Ya. Ala layudzadanna rijalun an haudi. Ketahuilah akan ada orang-orang yang dihalau dari telagaku. Kama yudzadul ba'irud dhal, sebagaimana dihalaunya unta yang tersesat. Unadihim ala halumma, aku akan panggil mereka kemari. Fayuqal innahum qad baddalu ba'dak, lalu dikatakan sesungguhnya mereka telah merubah-rubah setelah wahai Muhammad. Fa'akul suhqan suhqan, lalu aku berkata semoga dijauhkan orang itu. Ya. Nah ini akal Islam. Di sini kita ambil faedah, akhi. Nah, di sini menunjukkan keutamaan orang-orang yang menjaga wudu dan sholatnya. Bahwa nanti mereka adalah orang-orang yang akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telaga Rasulullah itu ada dua, Pak. Telaga yang ada di dalam surga dan telaga yang ada di padang mahsyar. Dan telaga yang ada di padang mahsyar itu asalnya dari telaga yang ada di surga. Dua-duanya disebut dengan Al-Kautsar. Allah berfirman, "Inna a'tainakal Kautsar." Ya. Dan disebutkan dalam hadis bahwa telaga Kautsar itu airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selamanya. Di mana kata Rasulullah, aniyatuhu ka'adadin nujum, gelas-gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Masya Allah. Ya. Ternyata ada orang-orang yang dihalau tidak bisa minum, Pak. Mereka datang mau minum dihalau, enggak boleh. Enggak boleh. Maka melihat itu Nabi memanggil, "Kemari, kemari." Dalam satu ayat yang lain, sahabatku, sahabatku, kemari. Demikian kebanyakan riwayat begitu, sahabatku, sahabatku. Tapi dalam satu riwayat yang lain, umatku, umatku. Namun kebanyakan riwayat mengatakan sahabatku, sahabatku. Lalu kemudian riwayat itu dijadikan dalil oleh orang Syiah yang mengatakan apa? Hadis itu menunjukkan para sahabat akan kafir setelah Rasulullah. Ini jelas pendapat yang batil. Kenapa? Karena pertama, Allah sudah menyatakan keriduannya kepada Muhajirin dan Ansar. Tidak mungkin Allah menyatakan keriduan kepada Muhajirin dan Ansar dalam ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat, sementara Allah tahu bahwa mereka akan mati kafir. Tidak mungkin. Ya. Demikian pula telah ada dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah menjamin orang yang ikut perang Badar dengan surga. Rasulullah menjamin orang yang ikut bai'atul ridwan dengan apa? Surga. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan hadis ini bahwa Nabi mengatakan sahabatku, sahabatku, kemari? Kata Ibnu Hajar, mereka adalah orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar. Karena di zaman Abu Bakar ada yang murtad tidak, Pak? Ada. Yang kemudian diperangi oleh Muhajirin dan Ansar. Di mana orang yang murtad itu ada tiga kelompok. Atau yang diperangi oleh Abu Bakar itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama pengikut Nabi palsu. Ya, Nabi palsu itu siapa? Al-Aswad Al-Insi, kemudian Musailamah Al-Kadzab, kemudian Sajah. Ada lagi Tulaihah Al-Asadi. Adapun Tulaihah tadinya dia sahabat Nabi. Setelah Rasulullah wafat, dia ngaku-ngaku jadi Nabi. Tapi kemudian taubat dan masuk Islam lagi. Ya, Tulaihah Al-Asadi itu. Nah, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, yang kedua, yang diperangi oleh Abu Bakar siapa? Yang kembali kepada agama mereka lagi. Yang ketiga, yang diperangi oleh Abu Bakar siapa? Yang tidak mau bayar zakat. Karena mereka meyakini kami bayar zakat hanya untuk Rasulullah aja. Maka tiga kelompok ini yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, mereka waktu Rasulullah masih hidup, mereka kan berbondong-bondong masuk Islam yang disebutkan dalam firman Allah itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kemudian setelah Rasulullah wafat, mereka kembali lagi kepada agamanya murtad. Nah, itulah yang dimaksud dalam hadis tersebut, di mana Rasulullah mengira itu sahabat-sahabatku, karena Rasulullah taunya mereka waktu hidupnya masuk Islam. Adapun Muhajirin dan Ansar, mereka semua sudah dinyatakan oleh Allah keriduannya. Mereka semua sudah dijamin masuk surga. Iya. Nah, ini akhul Islam. Hadis ini akhi, kita ambil faedah. Hadis ini dijadikan dalil oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Bahwa orang yang merubah-rubah agama ini tidak akan mencium bau, tidak akan minum dari telaga haud. Iya. Masuk padanya kata beliau siapa? Ahli bid'ah. Kenapa? Karena mereka sudah merubah-rubah agama. Iya. Tentunya akhi, ahli bidah yang dimaksud di sini tentunya bertingkat-tingkat ya. Tidak semua hukum ahli bidah sama, tidak. Orang-orang ahli bidah yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, tetap sholat, tetap insyaallah bisa masuk, termasuk yang minum di apa? Di telaga haud biidznillah. Iya. Tapi kalau ahli bid'ahnya di sini berbuat syirik sampai kepada derajat apa? Kesyirikan. Maka seperti ini tidak mungkin bisa minum di telaga haud. Makanya kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang orang-orang yang tidak bisa minum di telaga haud ini adalah orang-orang yang murtad setelah Islam. Ya. Wallahu alam. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sudah masuk Isya belum? Hah? 6 menit lagi. Bab muntahal hilyah. Bab muntaha, muntaha itu artinya ujung. Al-hilyah artinya hiasan. An Abi Zur'ah qal dakhaltu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu daran bil Madinah. Fada'a bi tawrin min ma'in fa ghassala yadayhi hatta balagha ibtahu. Fa qultu ya Abi Hurairah asyai'un sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala muntahal hilyah. Aku mendengar, aku masuk bersama Abu Hurairah sebuah rumah di kota Madinah. Lalu beliau pun meminta bejana yang ada padanya air. Maka beliau mencuci dua tangannya sampai ke ketiaknya. Maka Abu Zur'ah berkata, "Hai Abu Hurairah, apakah yang kamu lakukan ini ya? Kamu dengar langsung dari Rasulullah SAW?" Kata Abu Hurairah, "Itu kan ujungnya perhiasan." Itu kan ujungnya hiasan. Artinya Abu Hurairah tidak mengatakan, "Ya, aku mendengar dari Rasulullah." Tapi Abu Hurairah memahami hadis bahwasanya nanti umat Islam datang di hari kiamat dalam keadaan apa? Ubun-ubunnya, kaki dan tangannya apa? Bercahaya, dan itu adalah perhiasannya. Jadi menurut Abu Hurairah bahwa ujungnya perhiasan ya di ketiaklah. Makanya ketika Abu Zur'ah bertanya kepada Hurairah, "Kamu mendengar langsung dari Rasulullah?" Abu Hurairah tidak langsung menjawab, "Iya." Abu Hurairah mengatakan apa? Ini ujung daripada perhiasan. Sehingga ini riwayat menunjukkan bahwa lafaz tadi yang menyebutkan siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, silakan ia lakukan, itu bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari pemahaman Abu Hurairah. Dan pemahaman Abu Hurairah ini diselisihi oleh kebanyakan para sahabat. Makanya yang rajih wallahu alam tetap tidak disyariatkan lebih dari siku-siku. Tidak disyariatkan lebih dari mata kaki, itu yang paling kuat dan itu pendapat jumhur. Wallahu alam. Iya. Bab al-wudu bil mud. Bab berwudu dengan satu mud. Satu mud itu segini, Pak. Dua telapak tangan itu satu mud. Ya, dua telapak tangannya orang yang tidak kecil tapi juga tidak besar. Kalau anak kecil, ya, pertengahan. Di zaman sekarang itu sebagian ulama menyebutkan satu mud itu sama dengan 620 ml. Sekitar berapa itu? Kalau aqua yang apa? Aqua yang sedang berapa? 600 ya. Sekitar segitu. Iya. Dari Anas ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bis-sa'ila khamsati amdad wa yatawaddo bil mud." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu sa' sampai 5 mud dan berwudu hanya dengan satu mud. Berapa satu sok itu? Satu sok itu 4 mud. Ya. Disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW mandinya itu satu sok sampai 5 mud. Berarti kalau satu sok berapa liter, Pak? Kalau satu mudnya 625, berarti kalau satu berapa? 1500 ya? 2500. 2500 liter berapa liter apa kilo itu? Liter ya? 2,5 liter, maaf. 2,5 liter buat mandi, Pak. Antum mandi berapa liter? Satu bak habis. Iya. Namun apakah ini batasan? Bahwa kalau mandi enggak boleh lebih dari, kata Ibnu Hajar, tidak, ini bukan batasan. Akan tetapi maksud Nabi melakukan ini adalah mengajarkan umatnya jangan berlebih-lebihan. Boleh berlebih-lebihan. Makanya dalam satu ayat yang lain, iyyak wal israf, jauhi berlebih-lebihan walaupun kamu berwudu di sungai yang mengalir. Enggak boleh. Maka upayakan, Pak, kalau kita bisa berwudu dengan satu gelas, lakukan. Ya, seirit mungkinlah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah kita bahas lagi pada dua minggu yang akan datang dari hadis ini. Ataupun minggu depan kajian tentang apa? Hadis-hadis akidah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.